Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada hari ini di acara kita, acara penyejuk hati melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-29 yang masih bercerita tentang seputar Nabi Nuh, secara khusus tentang bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh beserta dengan kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah wahai Nuh, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang engkau yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan di ayat ke-29 yang menjadi pembahasan kita hari ini dan juga ayat ke-28 di pembahasan sebelumnya, karena berisi tentang bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh beserta dengan kaumnya. Di ayat sebelumnya Allah sudah memberikan bimbingan wa faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Ucapkan alhamdulillah ketika kamu sudah berada di atas kapal dan selamat. Dan ternyata tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi di dalam kehidupan ini, pada saat kita menjalani kehidupan ini, maka harus ada follow up. Harus ada what's next setelah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah langkah pertama ketika kita berusaha untuk menyadari dan mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah keduanya adalah dengan memiliki niat atau keinginan atau visi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan setelah kita mendapatkan nikmat Allah yang begitu sangat banyak. Nah, disinilah Nabi Nuh alaihissalam beserta dengan kaumnya diajarkan oleh Allah doa. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang engkau berkahi dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ya, ini doa bagus kalau kita baca ketika kita mau meresmikan rumah baru. Ya, atau meresmikan kantor baru misalnya. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ada doa yang harus kita panjatkan yang merupakan bentuk keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang kita peroleh. Bukan hanya sekedar ketika sudah mendapatkan uang yang banyak, gaji kita setelah kita kerja keras, ucapkanlah alhamdulillah dan mintalah kepada Allah, ya Allah, tolong engkau berikan kesempatan kepada saya untuk mempergunakan uang gaji saya ini untuk hal-hal yang engkau berkahi. Jadi di sini kita meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan dan keinginan itu mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak hanya sekedar sampai di pada ucapan bibir kita saja, akan tetapi nampak dari sikap dan tingkah laku kehidupan kita yang memang berusaha mengarahkan segala nikmat Allah itu untuk hal-hal yang terbaik yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita studio saat sekarang ini sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Jainal Arifin dan juga Ustaz Suhaidi, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, menarik kita kaji kata mubarakan, berkah. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, berkah itu diibaratkan barang yang sedikit seperti roti yang hanya 3 keping namun dapat dimakan oleh 10 orang dan itu mengenyangkan. Biasanya satu orang makan satu roti, tetapi dalam keadaan kondisi tertentu, 3 buah roti dapat mengenyangkan 10 orang. Kenapa itu terjadi? Itulah yang disebut dengan berkat. Maka di sini yang diminta ketika kita berada di satu tempat adalah keberkatan tempat tersebut. Kenapa? Karena terkadang ada hal yang menurut orang itu menyenangkan, tetapi bagi orang lain itu menyengsarakan. Bagaimana yang menyenangkan bisa menjadi kesengsaraan di tempat itu? Karena tidak ada keberkatan di dalamnya. Sebaliknya, menurut orang lain itu tidak menyenangkan, tetapi bagi yang berada di situ, itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tempat itu bagi penghuninya ada keberkatan di dalamnya. Maka bagi para pendengar yang biasa mengalami masalah dengan tetangga atau masalah dengan rumah yang ditempatinya, tidak ada ucapan seperti kata Ustadz Perdana kecuali doa ini dengan penuh keyakinan bahwa kita setelah mendoakan ayat ini, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin, yakinlah bahwa tempat yang kita tempati adalah tempat yang penuh berkat yang diinginkan Allah kepada kita. Nikmati tempat itu dengan terus berdoa. Dengan doa ini yakinlah ada sakinah di dalamnya, ada ketentraman, ada kedamaian, ada keharmonisan, baik antara keluarga, antara suami dan istri, antara ayah, ibu dan anak, atau antara keluarga dengan jiran tetangga. Ayat ini walaupun sederhana, walaupun diucapkan Allah untuk mengajarkan Nabi Nuh dan umatnya ketika turun dari kapal, tapi ayat ini berlaku universal bagi siapa saja yang baru menempati tempat yang baru ataupun yang sudah lama tetapi merasa bosan di tempat tersebut, maka ungkapan ini akan memberi kedamaian, keharmonisan, sakinah, mawaddah, warohmah, karena Allah lah yang menurunkan keberkatan kepadanya. Dapat kita ambil pelajaran dari tafsir inspirasi, hidup bersama Allah dengan pola pikir iman itu bahagia, maka ini sebaik-baik pola pikir. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, keberkatan itu akan ada dimanapun kita berada. Ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Perdana dan Ustadz dan Dr. Zainal Arifin yang membahas ayat ke-29 surah Al-Mu'minun. Menarik sekali diceritakan dalam kitab Shafatut Tafasir, juga diceritakan dalam kitab Syekh Mutawalli As-Sa'rawi mengenai tempat, sebagaimana doa Nabi Nuh alaihi salam, wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka. Artinya inzilni inzalan mubarakan yahfizni min kulli su' wasyarr. Doa ini menempatkan kepada kita bahwa kita dipelihara Allah Subhanahu wa taala semua aktivitas hidup kehidupan kita. Diberikan Allah keberkahan kesehatan kita, diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur kita sehingga kita bisa memberikan umur kita itu kepada yang bermanfaat untuk orang lain, terutama anak dan istri, bisa kita berikan nafkah sehingga mereka bisa, anak-anak mereka bisa belajar dan istri mereka taat kepada suami mereka. Dan ini dikatakan harta yang umur yang mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika kita berdoa itu tidak perlu kita berdoa terlalu panjang, terlalu banyak, tetapi singkat dan padat, dan doa yang selalu yang harus kita masukkan dalam hidup kehidupan kita itu adalah bagaimana kita jauh daripada kejahatan dan kemaksiatan sehingga kita dapat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridho Allah kita tidak akan bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, dengan jalan sesuatu untuk mencari ridho Allah itu untuk menjauhkan diri kita dari semua kejahatan dan kemaksiatan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa doa ini dilafazkan oleh Nabi Nuh ketika Nabi Nuh sudah selamat dalam meniti tsunami yang sangat dahsyat tersebut di dalam perahunya. Maka Nabi Nuh mendoakan doa tersebut, qala rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, dan engkaulah sebaik-baik memberikan tempat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan sebaik-baik tempat itu kepada siapa? Kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang memelihara hak-hak Allah, termasuklah orang yang menjaga kemaluannya dari melakukan perbuatan zina, termasuklah orang-orang yang melakukan menjauhkan diri dari maksiat, termasuklah orang-orang yang mengerjakan segala perintah Allah dan termasuklah orang-orang yang memelihara, mohon maaf, termasuklah orang memelihara segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi kepada para-para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa dan para-para nabi semua. Ya, terima kasih Ustaz Suhaidi, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 29 ini. Beberapa hal penting, yaitu kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa berarti kita berusaha untuk mewujudkan satu keinginan atau harapan kita, dan itu adalah suatu hal yang baik. Dengan berdoa berarti kita tahu diri sebagai seseorang yang sangat lemah, yang tunduk dan patuh kepada Sang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Dan dengan doa ini kita diajarkan banyak hal untuk menjadi orang-orang yang selalu memiliki sikap optimisme di dalam kehidupan kita. Banyaklah berdoa dan selalulah melantunkan doa, karena terutama sekali doa maksurat yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, karena itu adalah doa-doa terbaik yang bisa kita lantunkan untuk memohonkan segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 20 berapa? 30 sekarang. 30.